dan matahari terbit dari barat. Kamu tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat balikan daku darimu. Mari silakan bergabung. Wah, rame banget.